بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ويجوز للحر يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنين. Itu kata Syekh Abi Syuja pada potongan ini kita berhenti. ويجوز للحر, boleh lil hurri, bagi laki-laki merdeka, ayyajma'a, ketika dia ingin menikah, dia boleh menikah, mengumpulkan, baina arba'i hara'ira, antara empat perempuan merdeka juga. Gitu. Boleh gak kalau empat budak? Kalau budak maka gak usah empat, 70 juga boleh. Karena budak akadnya bukan akad nikah, tapi milkul yamin. Makanya karena dia milkul yamin, nanti kalau ada orang yang demen sama budak gitu, tapi budaknya bukan budak dia misalnya, nanti ada syaratnya tuh. Jadi misalnya kita punya budak nih, gak usah pakai akad nikah, kita udah boleh menggaulinya karena dengan milkul yamin. Tapi kalau kita ternyata suka sama budak orang gitu, boleh gak dinikahin? Boleh, mensyaratnya harus dipenuhi gitu. Yajuzu lil hurri, boleh bagi orang yang merdeka, laki-laki merdeka, yajma'a baina arba'i hara'ira, untuk mengumpulkan empat wanita merdeka dalam satu pernikahan dirinya. Wal 'abdi, dan budak, baina tsnain, bolehnya hanya dua orang perempuan saja. Begitu. Yahrumu 'alal rijali, boleh ithnataini wal abdi baina ithnataini. Yahrumu ala rajuli al hurru, yahrumu ala rajul, diharamkan ala rajuli, bagi laki-laki, al hurru, al hurri, yang merdeka, ayajma'a baina aksar min arba'i niswatin, untuk dia mengumpulkan perempuan untuk dinikahi, baina aksar min arba'i niswatin, lebih daripada empat perempuan. Li'anna ghailana, karena ghailan bin Arsad bin Ghailan al-Ginawi namanya, saya lupa. Karena ghailan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslama, dia masuk Islam ala asyrati niswah. Ketika dia masuk Islam dia punya istri 10. Jadi sebelum syariat nikah ini turun, orang jahiliyah memang punya kebiasaan begitu, nikah lebih daripada 4. Sebelum Islam datang, nikah istrinya banyak-banyak. Ketika dia masuk Islam, ghailan, li'anna ghailana, ketika ghailan masuk Islam, aslama ala asyrati niswah, dia masuk Islam dan dia punya 10 istri. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, dan Nabi kemudian mengatakan kepada dirinya, amsik arba'an, tahan 4 orang. Jadi biarin 4 jadi istri. Begitu. Wa farik sa'irahunna, lalu pisahin sisanya. 6-nya dipisahin. diceraikan gitu. Jadi kalau mau masuk Islam silahkan, cuman istrinya lepas 6-4 biarin gitu. Karena maksimal dalam syariat Islam laki-laki hanya boleh menikahi 4 orang perempuan. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Falau kana yajuzul jam'u, kalau seandainya boleh mengumpulkan dalam sebuah pernikahan baina aktsar min arba, boleh lebih banyak daripada 4, lama amaruhu bidzalik, Nabi Muhammad tidak akan memerintah untuk melepaskan sisanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena perempuan laki-laki hanya boleh nikah 4, maka ketika Ghailan masuk Islam, Nabi Muhammad memerintahkan tetap 4-nya, maksudnya itu sisanya diceraikan, 4 tetap berada pada pernikahan gitu. Kalau seandainya boleh, gini. Law kana yajuzul jam'u, kalau seandainya boleh menikah atau mengumpulkan perempuan dalam satu pernikahan aktsar min arba, boleh lebih dari 4, lama amaruhu bidzalik. Nabi Muhammad enggak bakal ngomong begitu. Masuk Islam udah, masuk Islam dah. Salat ya yang benar, ntar bayar zakat, ntar pergi haji. Tapi Nabi Muhammad bilangnya ceraiin dulu sisanya. 4 ditetapkan, sisanya diceraikan. Begitu. Kalau seandainya boleh, Nabi Muhammad enggak bakal ngomong begitu. Biarin 10, biarin lah. Emang rezekinya 10 kan? Enggak, tapi karena emang enggak boleh, jangan. 4 tetap, sisanya diceraikan. Wa aslama Naufal bin Muawiyah. Kemudian ada lagi sahabat Nabi, Naufal bin Muawiyah. Tapi ini hadis Naufal bin Muawiyah ini hadisnya sebagian ulama mengatakan maqtu'. Begitu. Naufal bin Muawiyah apa hadis yang satu lagi? Wa aslama Naufal bin Muawiyah ala khamsin. Sahabat Naufal bin Muawiyah juga pernah keadaannya sama seperti Ghailan ketika beliau masuk Islam. Aslama Naufal, masuk Islam itu Naufal bin Muawiyah ala khamsin, dan dia punya istri 5. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Naufal, amsik arba'an, ya, tetapkan yang 4, wa farikil ukhra, dan ceraikan sisanya. Itu kalau merdeka. Wa ammal abdu faliqaulihi, maka kalau budak, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, budak kemudian cuma 2 bolehnya, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatazawwaju al-'abdu, la yatazawwaju al-'abdu, kata Tadune. La yatazawwaju al-'abdu fawqa ithnataini, tidak boleh seorang budak menikah lebih, bukan wanita untuk dalam pernikahan lebih dari 2. Rawahu Abdul Haq, diriwayatkan oleh Abdul Haq. Abdul Haq ini siapa? Enggak tahu. Wa naqalahu ghayruhu an ijma'i sahabah, dan dinukil oleh selain Abdul Haq bahwa ini adalah ijma' daripada ijma' sahabat. Jadi ijma' sahabat bahwasanya nikah seorang budak itu maksimal 2. Wal ayatu mukhtassatun bil ahrar, dan ayat yang membolehkan 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum anukum. Sedangkan ayat ini nih yang bilang boleh sampai 4 itu mukhtasatun bil ahrar, itu khusus untuk orang merdeka. Bidalil, apa buktinya kalau ini khusus orang merdeka? Ada dalil kaul, ada ayat Allah di ujungnya, au ma malakat aymanukum, kan kata Allah gitu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka nikahkanlah satu saja, au ma malakat aymanukum, atau cukuplah dengan budak yang kalian miliki, gitu. Kalimat au ma malakat aymanukum ini bukti bahwa ayat ini khitabnya adalah laki-laki merdeka, karena ada au ma malakat aymanukum, gitu. Maka yang 4 tadi itu khusus orang merdeka, sedangkan budak pakai hadis la tatazawwajul abdu faqasnatain, gitu. Dan memang ketentuannya budak itu selalu setengah dari orang merdeka. Sebagaimana budak dapat hukum cambuk budak kan setengah dari hukuman merdeka. Gitu. Yang khomer 80 kali, budak cuma 240 kali. Gitu. Jadi budak cuma 2 doang. Gitu. Far'un cabang masalah. Al-muba'adu, budak yang muba'ad. Tahu gak muba'ad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh di Araf, ahlan. Waalaikumsalam Pak Iwan. Al-muba'ad, muba'ad itu budak yang setengah udah merdeka, setengah lagi belum. Jadi setengah dirinya merdeka. Jadi kata tuannya, A'tok tu ba'doka, saya bebasin, saya bikin merdeka, setengah badanmu. Dari mulai tangan kanan sampai setengah badan merdeka. Jadi apa yang dikerjain oleh diri. Jadi muba'ad. Jadi setengahnya sudah merdeka. Entah dia bayar atau karena memang dimerdekakan oleh tuannya. Cuman setengahnya doang. Al-muba'ad, orang yang budak setengah merdeka, setengah merdeka. Idza ishtaram amatan, kalau dia beli seorang budak perempuan, bima malakahu bi ba'dihil hur, dengan kepemilikan yang dia miliki dari sebahagian badan yang merdeka, begitu. Qala fit tatimah, dikatakan dalam kitab Tatimatul Madzhab ni Imam Ar-Ruyani, apa Imam Al-Mutawalli. Iya, Imam Ar-Ruyani. Zahirul madhhabil mansus, perkataan madhhab yang zahir, yang kuat, yang mansus, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, yahrum wad'uha, enggak boleh digauli itu. Enggak boleh digauli dengan milkul yamin. Kenapa enggak boleh digauli dengan milkul yamin? Kalau di bawahnya ini ada lidha'fi milkil abdi. Karena lemahnya kepemilikan seorang budak. Aw li tasarrufihi fi milki sayyidihi bi ghairi idznih, atau karena sebab dia melakukan tindakan pada sesuatu yang dimiliki oleh tuannya. Kan setengah badannya masih tuannya, pasti punya tuannya. Kalau setengah badan yang bukan punya dia, dia pakai buat jima untuk perempuan yang dia beli, berarti kan dia melakukan tindakan atas tanpa sepengetahuan tuannya, dan itu enggak boleh. Makanya kalau ada muba'at kemudian dia beli amahnya belum boleh digauli karena sebab milkul yamin, ya, bukan sebab pernikahan. Begitu kemudian dia harus apa, membebaskan dirinya dulu sendiri, begitu. Tinggal jual aja budaknya. Budaknya dijual, duitnya kasih tuannya buat dia merdeka, kan begitu. Kalau memang seperti itu. Kala Syahabi Syuja maksudnya, wala yankihul hurru amatan illa bisyartainah. Orang laki-laki merdeka enggak boleh menikah dengan perempuan budak. Karena budak perempuan untuk bisa digauli, enggak usah pakai nikah, tapi cukup dengan milkul yamin. Tapi kalau dia enggak punya budak, tapi dia demen sama perempuan yang sono ternyata itu budak orang, boleh enggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Layan kihul hurru, tidak boleh laki-laki merdeka amatan menikahi amah illa bisyartaini, kecuali dengan dua syarat. Jadi amah di sini maksudnya budak perempuan orang lain, bukan budak dia. Kalau budak dia enggak perlu nikah, cukup dengan milkul yamin, akadnya itu. Artinya kepemilikan dia sudah cukup untuk dia bisa menggauli. Ini maksudnya budak orang lain. Maka ditambah ini teksnya. layankihul hurru amatal ghairi illa bisyartaini. Yang pertama, adamu sadaqul hurru, adamu sadaqil hurrati wa khawful anati. Yang pertama, boleh itu si merdeka nikah sama budak perempuan. Syarat yang pertama, adamu sadaqil hurrah. Ini laki-laki enggak punya duit buat jadi mahar perempuan merdeka. Di sini maharnya paling kecil berapa? Nah, Ustaz, kita mah orang Indonesia, alhamdulillah. Perempuan sini 20 ribu juga mau. Jadi kalau dia enggak punya duit sampai 20, misal gitu misalnya, saya boleh enggak Ustaz nikah sama budak gitu. Emang kenapa? Enggak saya demen sama yang itu. Ternyata budak, enggak apa-apa deh saya mau nikah gitu. Kata Ustaznya, enggak boleh orang merdeka nikahin perempuan budak begitu. Masa enggak boleh? Enggak boleh. Kalau emang mau gauli, enggak usah pakai nikah. Humil kulyamin, kepemilikan itu juga udah boleh gitu. Tapi kan saya enggak punya, itu budak orang. Nah, kalau budak orang syaratnya dua. Pertama, adamu sadaqil hurrah. Dia enggak punya duit buat mahar perempuan merdeka. Kenapa sih ke budak? Ya saya enggak bisa sama perempuan merdeka. Emang kenapa? Saya enggak punya duit. Gitu. Emang mahar paling minimal di sini, orang sini berapa? Orang sini mahar paling minimal 5 juta. Ah, gitu. Misalnya 5 juta. Saya enggak punya duit. Saya ada sih duit cuma 5 ribu doang. Gitu. Kalau gitu saya mau nikahin budak aja. Itu yang pertama. Dia tidak punya uang untuk jadi mahar perempuan merdeka. Gitu. Yang kedua, khauful anak, khawatir terjadi fitnah, terjadi perzinahan. Karena dia punya level takat, syahwatnya udah sampai pada level up. udah merah begitu. Kalau nggak nikah juga bahaya. Cuman dia nggak punya duit untuk buat mahar perempuan merdeka. Ah, budak aja budak orang. Jadi izin sama tuannya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, la yahillu lil hurri, tidak halal bagi orang merdeka ayyan kiha amatal ghair untuk dia menikahi budak perempuan orang lain illa bisyurut, kecuali dengan syurut. Kalau kata Syabi Syuja syaratnya dua. Imam Taqiyuddin Al-Isni bilang syaratnya ada tiga. Al awwal wa tsani, pendapat syarat yang pertama dan kedua, madzakarhu syekhu, yang sudah disebutkan oleh Syabi Syuja. Adamu sadaqil hurrah, yaitu tidak ada uang untuk jadi mahar. Wa khauful anad, dan kekhawatiran dia terhadap perzinahan. Wa tsalis, yang ketiga, alla yaqdir ala nikahi hurratan muslimatan aw kitabiyatan ala sahih. Jadi yang ketiga syaratnya dia memang tidak mampu, kan mahar mah bukan ini, bukan syarat nikah. Ustaz, saya enggak punya duit. Enggak apa-apa, coba tawar aja. Itu perempuan mau enggak nikah pakai enggak pakai mahar gitu. Yang ketiga syaratnya alla yaqdir. Mau sih enggak pakai mahar, cuman dia enggak mampu nikahin perempuan muslimah. Alla yaqdir, dia memang tidak mampu untuk menikah dengan hurrah muslimah, dengan perempuan muslimah yang merdeka, au kitabiyah, atau perempuan merdeka dari ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Gitu ya. Nasrani dan Yahudi, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Fa in qadira ala hurratin muslimatin, kalau dia bisa, mampu menikahi, mampu tuh bisa jadi perempuannya ada di situ gitu. Ya kalau perempuannya merdeka ada sih, cuman jauh banget. Kalau ke sono waduh repot. Kelamaan berhari-hari, yang ada di sini amah gitu. Dan dia sudah sampai syahwatnya tinggi, kemudian juga enggak punya duit buat mahar perempuan merdeka. Sekalinya ada perempuan merdeka jauh. Nah, itu kan boleh tuh. Fa in qadira, tapi kalau dia mampu untuk menikahi ala hurratin muslimatin muslimah merdeka, au kitabiyah, atau ahlul kitab yang merdeka dari kalangan Nasrani dan Yahudi, lam tahillalahul amah, maka budak enggak halal bagi dia, haram untuk dinikahi. Fa in faqadatil hurrah bil kurriyah, kalau orang perempuan merdeka faqadat, hilang, bil kulliyah, keseluruhan enggak ada lagi, dia tinggal di tempat yang perempuan merdekanya udah kagak ada, yang ada budak doang. Aw wajad aw wujidat, atau ada perempuan merdeka walakin, Akan tetapi biha mani'un, di dalam diri perempuan tersebut mani'un, ada pencegah untuk pernikahan. Yaitu apa pencegahnya? Kakauniha radqa, seperti diri orang perempuan ini radqa. Radqa itu artinya ada daging tumbuh yang menghalangi lubang kemaluannya. Au qarna atau qarna. Kalau qarna ini nyempil. Nyempil sih. Jadi lubangnya ketutup gitu. Au majzuma atau majzum. Majzuma ini saya lupa nih, majzuma ini artinya penyakit ya, penyakit kulit. Jazam. Artinya perempuan ini punya penyakit yang menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban syariat. Salah satunya melayani suami dalam hal biologis. Dia nggak mampu, nggak punya kemampuan itu. Ada sih perempuan merdeka. Cuman perempuan merdekanya gitu tuh. Kemaluannya kesumpel, daging lumbuh gitu. Atau emang ini gitu. Jadi ada perempuan merdeka tapi punya penyakit yang dengan penyakit itu dia menjadi penghalang nikah karena enggak bisa menunaikan hak suaminya dalam pernikahan. Au radhi'ah, atau dia sehat cakep, cuman radhi'ah. Perempuan merdeka kagak ada. Ada cuman satu. Itu satu tuh saudara sesusuan, radhi'ah gitu. Saudari sesusuan. Au mu'taddah an ghair, atau dia adalah perempuan yang sedang dalam masa iddah dari laki-laki yang dia ceraikan, yang dia diceraikan atau laki-laki yang mau. Intinya masih dalam masa iddah. Kan enggak boleh nikah waktu itu. Falahu nikahul amah, maka ketika itu dia boleh nikah dengan amah. Jadi syaratnya dia tidak mampu untuk menikahi perempuan merdeka. Kalau perempuan merdekanya masih ada bisa dinikahi. Enggak boleh dengan amah. Atau ada cuman punya penyakit, atau ada tapi ternyata dia mahram, radhi'ah begitu, falahu nikahul amah, maka dia boleh untuk menikahi budak perempuan, alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wa hujjatu dzalik, dan dalil kenapa boleh laki-laki menikahi budak perempuan dengan syarat yang tadi begitu, wa man lam yastati, kata Allah, wa man lam yastati minkum taulan, dan siapa yang tidak mau mampu di antara kalian taulan untuk ngasih nafkah. Taulan itu nafkah. Ayyan kihal muhsanati. Nafkah kalau dia menikahi perempuan merdeka, al-mu'minat yang mu'min, famimma malakat aymanukum, maka boleh dia menikah dengan budak yang kalian miliki. Min fatayatikumul mu'minat, dari perempuan-perempuan mu'min. Jadi budaknya perempuan yang mu'min. Ila qawlihi ta'ala, sampai perkataan Allah, dzalika liman yakhshal anah. Kebolehan itu kalau dia enggak punya taul, enggak punya nafkah, enggak punya mahar buat nikahin perempuan merdeka yang mukminah begitu, maka dia boleh menikahi budak perempuan orang lain. Liman khasyyal anata, kebolehan ini hanya boleh bagi orang yang khasyyal anah, yang dikhawatirkan jatuh pada perzinahan. Fadzakarallahu ta'ala at-taula. Allah menyebut dalam ayat ini at-taul. At-taul itu artinya nafkah. Wadzakaral muhsanat. Muhsanat itu, dan Allah menyebutkan muhsanat. Wahunnal harair. Dan muhsanat itu adalah harair. Perempuan-perempuan merdeka. Wadzakaral anat. Dan Allah menyebutkan anat. Yaitu perzinahan. Jadi ada tiga itu ya. Pertama at-taul, muhsanat, kemudian anat. Amma taul, sedangkan kalimat taul fahuwa sodak, artinya adalah sodak, mahar. Bisa juga diartikan nafkah gitu. Walihada qala Jabir radhiyallahu anhu, dan karena ini pula Jabir radhiyallahu an, sahabat Nabi mengatakan, man wajada sodak hurratin, siapa yang dia punya mahar untuk perempuan merdeka, layan kih amatan, dia tidak boleh menikah dengan budak perempuan. Wa misluhu, dan sama perkataannya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Abbas, faman wajada sadaqah hurrah, siapa yang punya wajad, siapa yang punya di dalam dirinya, dalam hartanya, sadaqah hurratin, mahar untuk seorang perempuan merdeka, fi maudhihi, dan maharnya ada di situ, dia di sini nih di Indonesia nggak punya duit, tapi kan kalau emang nggak punya mahar, kalau punya mahar buat perempuan merdeka mah nggak boleh nikahin budak. Saya ada mahar, Ustaz. Mahar saya ada di Australia misalnya gitu. Jauh banget ngirimnya begitu. Berarti saat itu saat dia kepengen dan dia khosyal anah dia enggak ada tuh. Maka itu boleh tuh nikah dengan budak. Jadi kan syaratnya shadaqu hurratin fi maudhihi. Mahar untuk perempuan muslimah yang ada di tempat itu. Jadi enggak perlu makan waktu untuk ngambil, ada ketika itu. Lam yahilla lahu. Siapa orang yang bisa atau siapa orang yang punya mahar orang perempuan merdeka fi maudhi di tempatnya, lam yahil, maka tidak halal. Berarti kalau ada mahar tapi bukan di tempatnya begitu, itu perempuan budak halal. Lam yahil lahu nikahul amat, tidak bagi mereka, bagi dirinya untuk menikahi budak perempuan. Walau qadira ala sadaki hurratin, kalau dia mampu untuk bayar mahar perempuan merdeka, lakin bihi illah, akan tetapi dia punya penyakit. Itu ini ada nih perempuan merdeka nih, banyak saya mau nikahin, maharnya segini, mau gak mau, cuman dianya punya penyakit. Lakin bihi illatun, dia punya penyakit, la tarda bihi hurratan aslan, perempuan-perempuan merdeka kayak gitu kagak ada yang ridho punya penyakit. Saya suaminya penyakitan begitu. Jadi dia punya penyakit yang perempuan merdeka itu gak bakal suka sama dia. Kayak apa? Penyakit tidak terkenal. Penyakit tidak viral. Penyakit gak punya media sosial. Kan perempuan sekarang gitu. Kalau gak viral, wah gitu. Maunya yang terkenal. Itu terkenal dibungkus gak bisa jadi nasi itu. Ini ya. Pokoknya kalau dia punya pasangan yang followernya 20 ribu, wah baru dia bisa banggain. Aduh, kadang-kadang gedeg banget lihat anak-anak kayak gitu. Lakin bihi illatun la tarda bihi hurratun aslan bisababiha, dan tidak ada satupun perempuan merdeka yang ridho dengan penyakit seperti itu aslan, sama sekali nggak ada yang ridho. Bisababiha, sebab penyakit tersebut, falahu nikahu amah, maka dia boleh menikah dengan amah, lidururuci, karena sebab darurat, anat itu darurat perzinahan, darurat nafsu yang sudah sampai ta'iq gitu. Walau qadira, walau kana qadiran ala sadaki hurratin, kalau seandainya dia mampu bawa mahar, mahar orang merdeka, perempuan merdeka, lakin fi ghairi maudhi'ih, tapi maharnya ada bukan di tempat dia ingin nikah sama perempuan merdeka. Maharnya ada jauh. Bian kana fi baldatin ukhra, seperti contohnya mahar itu ada di negara orang. Falahu nikahul amah, maka dia juga boleh nikah dengan budak perempuan. Karena ya, maharnya memang enggak ada. Kan syaratnya adamu sadaqi al-hurra. Enggak ada mahar untuk perempuan merdeka. Dan dia memang lagi enggak ada. Ada cuman jauh gitu. Kama tusrafu ilaihi zakat, sebagaimana juga dialokasikan zakat kepada orang ini nih, orang yang punya duit tapi duitnya ada di negara berbeda. Berarti saat ini dia miskin tuh, dia mohon itu. Jadi kayak Ibnu Sabir. Wa qawlu syaikh, maka perkataan Syekh Abi Suja, ada musadaqil hurwati, tidak ada mahar untuk perempuan merdeka, ay fi maudhihi, yang ada di tempat di mana dia menikah tersebut. Dia pengen nikahin perempuan merdeka di kampung A. Duitnya ada di mana? Di negara B, kejauhan. Gitu. Tapi kalau dia punya maharnya di tempat tersebut, enggak boleh dia nikah dengan amah. Gitu. Walau radiyat, ini masalah lagi. Walau radiyatil hurratu bila mahrin. Kalau seandainya, ini contoh saya berarti salah, disalahin sih. Kata Syekh Abi Taqidin Alisni, walau radiyatil hurra bila mahrin, kalau ada orang merdeka, perempuan merdeka, ridho, halal, ya ridho, dia rela nikah tanpa dikasih mahar. Itu sah-sah aja, karena mahar bukan kewajiban, bukan syarat, sah juga. Au bimu ajjalin, atau boleh dia maharnya ditunda, maharnya entar. Gak apa-apa bang, nikahin aja saya dulu, nikahin saya, mahar membelakang. Mahar nyusul 3 tahun lagi juga enggak apa-apa gitu. Au ghalaba ala dhannihi, qudratuhu ghalaba ala dhannihi qudratahu alaihi indal mahar. Atau duga kuat dalam dirinya bahwa mahar akan bisa didapatkan ketika waktunya, ketika mahal itu janji bayar. Jadi dia nikah, kemudian kata dia entar saya bayar maharnya entar ya 5 bulan. Qadira ala dhannihi diwalaba ala dhan, diduga kuat dalam dirinya dia bisa entar 5 bulan gue pasti dapat. Jadi nikah aja itu sekarang gitu. Bimuajjalin aw ghalaba ala, boleh kalau dia ada perempuan mau nikah tanpa mahar atau mau maharnya ditunda. Dan dia ghalaba ala dhanni, dan dia punya duga-duga kuat bahwa dia akan bisa mendapatkan mahar tersebut ketika memang waktunya harus bayar. Au bi'a minhu syai'un bil ajal, atau dia bisa menjual sesuatu dari dirinya bil ajali dengan ditunda, maksudnya dengan apa istilahnya kasih bima yufi sadaqaha, yang dengan itu dia cukup bisa menunaikan maharnya. Aw wajada man yasta'jiruhu bi ujratin halatan, atau ada orang yang dia menemukan orang yang bisa nyewain barang, karena nyewain barang barangnya biar jadi mahar. Bi ujratin halatin, dengan ujrah, dengan biaya yang ketika itu dia bisa bayar. Aw kana lahu maskan, atau dia punya tempat tinggal. Aw khadimun, atau dia punya pembantu. Yafi samanuhu, yang harganya cukup. Bisodaki, untuk jadi mahar. Wahuwa muhtajun ilaihi, dan dia butuh, berarti butuh kepada itu semua nih, kepada maskan dan khadim. Halat lahul amah, dia boleh nikah sama amah. Jadi yang penting maharnya kagak ada. Kalau maharnya kagak ada dan dia adalah orang yang khawatir terjadi perzinahan, nafsunya udah gede banget. Pokoknya ngeliat perempuan mana aja udah mau langsung ditangkep. Cuman maharnya ada di sana, gak apa-apa nikah. Dia mau-mau kok gak pakai marah. Gak apa-apa nikah sama budak gitu. Jadi ya intinya ada musadakil hurrah saat itu, dan juga dia khasyial anah. Dia memang khawatir. Khawatir jatuh perzinahan gitu. Walau wajada man yuqriduhul mahar, kalau ada orang yang mau ngutangin mahar nih, gue utangin buat jadi mahar gitu. Halat lahul amah, dia tetap halal nikahin amah. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih gitu. Jadi karena memang syaratnya adamu sadaqil hurrati fi maudhi'i. Jadi fi maudhi'i ini menjadi uraian yang menjadi banyak contohnya tuh. Walau wahaba lahu malun aw jariyatun, walau wuhiba lahu, kalau laki-laki tersebut diberikan kepada dirinya malun, harta, au jarih, atau budak perempuan dikasih nih, lam yalzamhul qabul, dia tidak wajib menerima. Wahallat lahul amah, dan dia halal untuk menikahi budak perempuan. Likasratil minnati fi dhalika, likasratil minnah. Apa likasratil minnah? Likasratil minnah, ini saya enggak tahu maksudnya nih. Likasratil minnah nih, maksudnya apa nih? Karena banyaknya minnah itu kan pemberian. Lam yalzamhul qabul, dia tidak wajib menerima, dan dia halal nikah dengan budak perempuan. Likasratil minnah, agak bingung saya ini. Walau lam yajid, nah ini kan masalah baru lagi nih. Ini likasratil minnahnya nih, agak bingung saya ngertinya. Lanjut dulu ya. Walau lam yajid, kalau dia tidak menemukan illa hurratan, kecuali cuman perempuan merdeka, la tardha, yang perempuan itu tidak ridha, illa bi aksan min mahri mithliha, kecuali kalau maharnya lebih dari mahar biasa orang semisalnya. Perempuannya alumni S1, sudah bekerja di perusahaan A. Ini perempuan kayak gini maharnya biasanya 20 juta misalnya. Dan perempuan ini enggak ridha kalau kurang dari itu, dia maunya lebih daripada 20 juta begitu. Wa huwa qadirun, dan laki-laki itu mampu bayar lebih dari 20 juta. Qala faqala al-Baghawi, katim al-Baghawi la yankihul amah, dia enggak boleh nikahin amah, enggak boleh nikahin budak perempuan karena dia mampu. Walaupun dia enggak suka tapi dia mampu begitu. Nah, qalahu 'an Rafi'i, inilah yang dinukil perkataan Imam al-Baghawi dari naqalahu anhu Rafi'i, perkataan Imam Al-Baghawi bahwa dia tidak halal menikahi ammah itu dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari Imam Al-Baghawi sendiri. Qultu, kata Imam Taqiyuddin Al-Lisni, sekatul kata saya mah. Wa qalahul Qafal wa Tabari, dan itu juga perkataan Imam Al-Qafal dan juga Imam At-Tabari, wallahu alam. Walaupun dia enggak suka ngeluarin duit 20 lebih dari 20 juta, tapi dia kalau dia mampu enggak boleh dia nikahin ammah. Wa naqala al-mutawalli jawazah, dan dinukil oleh Imam Al-Mutawalli Bahrul Madhab jawazuhu, boleh nikahin ammah. Karena dia, karena si merdekanya, perempuan merdeka maunya lebih daripada mahar misl. Wa qala al-Imam al-Ghazali, dikatakan oleh Imam Al-Juwayni dan juga Imam Al-Ghazali, in kanat ziyadatun tu'addu badluha israfan. Kalau kelebihan, kan mahar misalnya 20 juta. Emang 20 juta buat apa sih? 20 juta kan begini, begini, begini, begini. Kan diurai itu. Saya kan perempuan udah lulus S2, S1. Saya punya intelektual saya tinggi. Jadi wajar kalau saya minta segini. Kalau yang ini lebihnya buat ini. Nah, terus kenapa lebih dari 20 juta? Kan mahar misalnya 20 juta. Saya buat ini, buat ini. In kanat ziyadatun, kalau tambahannya tadi, tu yu'addu badluha, dihitung, kita meluangkan uang untuk kelebihan mahar misal itu dihitung sebagai israfan, karena tidak ada kebutuhan, israf, berlebihan begitu. Masa perempuan gini sekian, kan itu namanya berlebihan. Halatil amah, maka dia halal nikah budak perempuan. Wa illa, tapi kalau dihitungnya bukan sebagai kelebihan, bukan sebagai pemborosan gitu, ya wajarlah perempuannya juga cakep kan begitu. Fala, maka enggak boleh nikah. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi, qata'a akharuna, ulama-ulama yang lain qata mempatenkan, menetapkan bi muwafaqatil mutawalli, begitu, dengan sepakat dari apa yang diurai oleh Imam Al-Mutawalli. Wa huwal asl, dan pendapat inilah yang dikatakan pendapat yang sahih, yang paling sahih di antara pendapat yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok hari Senin gitu ya. Hari Senin insyaallah kita lanjut di minggu yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan juga saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para buya, termasuk teman-teman sarjana Muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan ataupun juga penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.